Selesai sudah bab ini, kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan babu syahadati ala syahada wa ruju'anha. Bab syahada di atas syahada serta rujuk dari hal itu. Ada lima pembahasan. Yang pertama, kebolehan syahada, syahadat di atas syahadat. Kata Ibnu Qudamah, tajuzu asyahadatu ala syahada fima yajuzu fihi kitaba kitabul qadhi. Nah, boleh syahadat di atas syahadat itu, perbolehkan pada hal-hal yang dibolehkan adanya kitabatul qadhi, kitabul qadhi. Ya, sudah kita bahas ya tentang kitabul qadhi, penulisan qadhi. Itu diperlukan. Hukum qadhi ini perlu dipindah kepada qadhi yang lainnya. Maka ditulis di atas kertas. Sama di sini. Si saksi tidak mampu hadir. Saksi tidak mampu hadir. Maka diwakilkan. Dikatakan, ya fulan, kamu persaksikan bahwa saya mempersaksikan begini. Jadi si fulan ini datang ke pengadilan, dia akan berkata, si fulan mempersaksikan begini. Saya mempersaksikan si fulan, dia berkata, dia mempersaksikan begini. Ini namanya syahadat di atas apa? Syahadat. Iya. Jadi dia bentuk perwakilan ya. Dalam mempersaksikan. Hanya saja dia tekankan dengan syahadat kepada orang itu. Iya. Apa ketentuannya? Apa ketentuan pembolehannya? Kata Ibnu Qudamah, idza ta'addarat syahadatul asli bimautin au ghaibatin au maradin wa nahwihi. Apabila persaksian asalnya itu apa? Ta'addar. Tidak memungkinkan. Karena dia sudah meninggal misalnya. Dia sudah meninggal, tapi sebelum meninggal dia mempersaksikan. Au ghaibatin, atau di keadaan dia tidak hadir, sedang keluar kota kemana, au maradin, atau dia sedang sakit, wa nahwihi, dan semisal dengan itu. Tapi ini bisyarat, dengan syarat ayastar'iyahu syahidul asl, dengan syarat ya si syahid asalnya ini memperdengarkan kepadanya, membebankan saksi itu kepadanya. Fayaqulu, dia berkata, ishhad ala syahadati anni ashhadu anna fulanan aqarra indi au ashhadani bikada. Dia berkata, saksikan terhadap persaksianku. Ya, jadi dia katakan, saksikan ya. Namun kalau dia cuma bicara-bicara biasa dan seterusnya. Nah, ini bukan syahadat di atas syahadat namanya. Tapi dia katakan, persaksikan. Nah, ini dia minta dipersaksikan. Baik. Jadi syahidul asal, syahid aslinya, syahid asalnya minta dipersaksikan pada wakilnya itu tadi. Persaksikan bahwa saya mempersaksikan si fulan itu mengakui bahwa dia berutang sekian misalnya. Atau persaksikan bahwa si fulan mempersaksikan kepadaku begini dan begini. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Jadi disyaratkan di sini, iya. Syahidul asal, orang yang bersaksi asal, dia mengizinkan sifar, mengizinkan wakilnya untuk mewakilkannya. Kemudian syarat yang kedua, ya, syahadat di atas syahadat ini pada hal-hal yang kitabatul qadhi dibolehkan di situ ya. Nah, yang sudah berlalu ya, di kitabul qadhi tidak boleh, di pembahasan hudud dan apa? Kisah, walaupun kita katakan yang benarnya boleh ya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa orang yang bersaksi asalnya itu tidak mungkin datang. Ya, kalau saksi asal bisa datang, ini tidak diwakili. Dia harus langsung hadir. Kemudian syarat yang keempat, syaratkan udur si saksi asal ini terus berlanjut. Ya, mungkin hari ini dia sakit, besoknya sudah sembuh, harusnya dia datang besoknya. Kemudian disyaratkan juga, diketahui adalah ya, diketahui adalah dua-duanya. Ini akan datang nanti. Disebut oleh Ibnu Qudamah. Iya. Diketahui adalah ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ini pembahasan ketiga. Keharusan untuk mengetahui keadilan pada saksi-saksi dan cabang. Ya, maksudnya saksi asal ya dan cawangnya. Kata beliau, wa yu'tabaru ma'rifatu al-adalah fi syuhudil asli wal far'. Dijadikan ibrah ukuran pada persaksian asal dan far'. Wa mata lam yuhkam bi syahadatil far'i hatta hadara syuhudul asli waqafa al-hukmu ala sama'i syahadatihim. Iya. Kapan suatu hukum tidak akan ditetapkan, kapan suatu hukum tidak ditetapkan yang persaksian wakil cabangnya, bahkan diharuskan saksi aslinya hadir, maka hukum itu tawakuf, diberhentikan sampai saksi hadir, sampai saksi asli datang. Wa in hadatha min ba'dihim ma yamna qubul asy-syahada lam yuhkam bihi. Ya, demikian pula kalau terjadi sebagian hal yang menahan diterimanya syahadat, ya, maka tidak dijadikan, tidak boleh dipakai hukum itu. Misalnya sudah saksi ya, sudah ada saksi asal, ada saksi far' cabang, sudah diterima persaksiannya, tiba-tiba ada hal yang menahan orang yang bersaksi tadi menjadi fasik atau dia kafir murtad, maka di sini persaksian ditolak. Maka kalau kapan dia sudah tertolak, sudah tidak dipakai sebagai hukum lagi. Baik, ini semuanya syahadah di atas syahadah. Kemudian faslun,